Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Qala rahimahullah, amba'ana Abu Khalifah qala haddathana Ibnu Kathir qala amba'ana Sufyan Al-Thawri an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun qala ra'a Musa rajulan indal arsh. Kata Imam Amr bin Maimun bahwa Musa, Nabi Musa alaihissalam, melihat seseorang dekat di sisi arsh. Faghibatahu, faghabatahu bimakanihi. Melihat itu maka ghibtah ada pada diri Musa alaihi salam. Ghibtah adalah iri dalam artian ingin juga mendapat keutamaan atau fadilah kebaikan yang ada pada saudaramu, tapi tidak berharap yang ada pada saudaramu tercabut atau hilang darinya. Itu bedanya dengan hasad. Hasad, kamu ingin seperti yang dia dapati, plus kamu ingin agar yang ada pada dia tercabut, hilang darinya. Itu tercela dan haram. Adapun ghibtah boleh. Kamu ingin mendapat seperti yang dia dapat, tapi tanpa menginginkan kenikmatan yang ada padanya hilang darinya. Ghibtah namanya. Dan itu yang Musa dapati pada dirinya. Melihat seseorang ini mendapat derajat yang sangat tinggi, dekat dengan di sisi arsh. Fasa'ala anhu, maka beliau pun bertanya, mungkin bertanya kepada Allah langsung atau mungkin kepada malaikat. Faqala ala ukhbiruka bi'amalin kana ya'maluh. Oh fulan itu, mau aku kabarkan padamu amalan yang biasa ada pada orang itu sehingga dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi arsy Allah. Qala kana la yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadli. Orang itu tidak pernah hasad. Tidak pernah hasad atas segala kebaikan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang lain. Wala ya'uqu walidayhi. Yang kedua, orang itu pula tidak pernah melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Qala wa kaifa ya'uqu walidayhi? Kembali Musa bertanya, bagaimana mungkin anak kok durhaka kepada kedua orang tuanya? Ya, pertanyaan semacam ini ya mirip seperti para sahabat ketika Rasulullah sebutkan anak yang mencela orang tuanya. Mereka terheran dan tanya, ya Rasulullah bagaimana mungkin anak mencela orang tuanya? Pertanyaan itu muncul karena sucinya jiwa mereka, karena bersihnya fitrah mereka, sehingga terbayang saja enggak bagi mereka seorang anak durhaka atau mencela kepada kedua orang tuanya. Qala yastasibbu lahuma hatta yusabba wala yamshi bin namimah. Dia mencela orang tua orang lain, mengakibatkan orang itu membalas mencela orang tua dia, dan itulah kedurhakaan anak kepada orang tuanya, karena dia menjadi penyebab orang tuanya dicela. Dia memulai mencela orang tua orang lain, musuhnya atau siapa yang sedang berseteru atau sedang ini sama dia. Dia cela, maka orang itu membalas mencela orang tuanya. Karena dia penyebab, maka dinisbatkan celaan itu kepadanya. Dia dianggap telah durhaka kepada orang tuanya. Qala wala yamshi bin namimah. Dan yang ketiga, orang itu pula tidak pernah melakukan namimah, namam, menukilkan omongan fulan yang satu kepada fulan yang lain. Dia dengar fulan bicara ini, langsung dia sampaikan ke fulan yang dibicarakan, aku dengar fulan berkata kalau kamu begini begitu. Namimah. Dan perlu diingat seperti disebutkan, man namma lak namma alaik. Orang yang namima untukmu, pasti pula dia namima atasmu. Artinya begini, kalau kamu mendapati ada orang yang menyampaikan omongan fulan, alan kepadamu, fulan bicara begini-begini, dia katakan kalau kamu begini-begini, dia nukilkan, kamu jangan senang, kamu jangan pede bahwa dia senang, cinta sama kamu berarti. Karena kalau dia lakukan itu, pasti kamu pun akan diperlakukan yang sama oleh dia. Kamu mungkin ngomong sesuatu, sengaja gak sengaja, walhasil omongan kamu akan dia sampaikan ke orang itu. Fulan bicara kalau kamu begini begitu. Sebagaimana dia menukilkan kepadamu, omonganmu juga akan dia nukilkan ke orang lain. Dan itu pasti. Karena itu penyakit. Gak akan ada orang yang hanya satu arah, hanya menukil pada untukmu. Aduh, si A berkata kamu begini, si B berkata begini begitu, si C berkata kamu begini begitu. Hanya satu arah terus melakukan namimah kepadamu, hanya menukil untukmu, tidak akan. Kalau sudah dia namimah satu arah, pasti dua arah akan dia lakukan. Dia juga akan menamimah kamu kepada yang lain. Ala kulli hal, tiga ini sifat orang tersebut. Tidak pernah hasad, dan itu yang pertama disebut. Tidak pernah durhaka atau mencela kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, tidak melakukan namimah. Qala wa ansyadani Ibnu Bilal Al-Ansari. Qala, ainul hasud alaika ad-dahra harisah. Tubdi masawiyaka wal ihsanu yukhfiha, fahdhar hirasataha, wahdhar takashufaha, wakun ala qadarin matulika tawalliha. Kata Ibnu Bilal, ainul hasud, mata orang kalau hasad kepadamu, selama-lamanya dia akan terjaga untukmu. Artinya seperti dikatakan orang, seakan dia bisa dikatakan 24 jam akan mengawasi kamu. gerak-gerik kamu terus diintai. Kemana fulan, apa yang dia lakukan, bersama siapa dia, keluar kemana, masuk kemana. Semua gerak-gerik kamu akan dia intai, mencari sesuatu yang sekiranya bisa memukul dan menghancurkan kamu. 24 jam kamu akan diintai. Dan itu mata yang hasad kepadamu. Dahr, itu sepanjang masa terus akan seperti itu dia. Enggak akan tidur matanya mengintai dan mengawasi kamu apapun yang kamu lakukan. Mata orang yang hasad akan kamu dapati pasti tubdi masawiyaka, akan menampakkan kejelekan-kejelekan kamu yang dia tahu itu kesalahan kamu, itu kekurangan kamu, aib mungkin kamu sengaja, tidak sengaja, walhasil itu jelek yang jelas. Itu yang akan dia dengung-dengungkan terus. Fulan berbuat begini, fulan melakukan ini, fulan mengatakan itu. Akan dia blow up besar-besaran. Wal ihsan yukhfiha. Adapun kalau itu kebaikan darimu, akan dia tutup-tutupi sedemikian rupa. Akan dia sembunyikan, jangan sampai tersebar dan orang tahu kalau kamu berbuat baik. Dia enggak akan ridho. Fulan melakukan ini, fulan berkata itu, fulan. Kebaikan yang kamu lakukan, apa saja itu bentuknya, akan dia sembunyikan, dia tutupi. Bagaimana dengan segala macam kekuatan dan cara, kalau perlu teralihkan pembicaraan tentang itu, ya begitulah dia. Kejelekan dia tampakkan, kebaikanmu akan dia tutupi. Jangan keluar. Fahdhar hirasataha, wahdhar takasyufaha. Maka berhati-hatilah, waspadalah dari mata orang hasad tadi. Wahdhar takasyufaha, dan berhati-hatilah pula dari terbukanya masawik kamu, kejelekanmu. Tutupi sebisa mungkin. Jangan sampai itu diketahui mereka, karena akan digadang-gadangkan dan disiarkan ke sana kemari. Dia akan dapat bahan dan amunisi untuk membombardir kamu. Tutupi kejelekanmu, hati-hati dari mata dia. Qala wa amba'na Abdurrahman ibn Ziyad al-Kinani bi Ubullah qala haddathana Abu Yahya ad-Dharir qala haddathana Musa ibn Dawud qala haddathana Ibn Lahiyah an Ka'ab ibni Alqamah qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma min ahadin indahu minallahi ni'mah illa wajadta lahu hasida. Tidak satupun orang yang Allah beri padanya kenikmatan, kebaikan, kecuali pasti kamu akan dapati dia punya orang yang hasad padanya. Apa saja itu kenikmatan yang Allah berikan padanya, pasti kamu akan dapati ada saja yang hasad kepadanya. Walau kanal mar'u aqwa maminal qadah lawajatta lahu ghamiza wa ma dharrat kalimah lam yakun laha khawatib. Kalaupun seseorang lebih lurus dari anak panah, asar kemarin sudah kita sampaikan, anak panah tentu pasti lurus, gak boleh bengkok sedikit pun. Kalau dahulu mungkin dari kayu ya harus betul-betul di center, dilihat ini kurang, ada bengkok di tengahnya, diluruskan lagi pakai pisau, harus lurus sekenceng mungkin. Karena itu akan menentukan, kalau enggak dia kena angin, kena ini akan belok. Harus lurus, itu anak panah. Kalaupun seseorang istiqomahnya, iltizamnya lebih lurus dari anak panah, tetap saja kata Umar, kamu akan dapati ada saja orang yang mencela dia, membicarakannya. Ya tapi fulan begini, ya tapi dia ininya itunya, ada saja. Dan kalimat, kata Umar, kata yang terucap darimu awalnya gak akan madorot, gak masalah, selama belum ada yang melamarnya. Ibarat gadis ya, kalau dia di rumah dan belum ada yang ngelamar, ya aman, artinya masih sama orang tuanya, bisa ini. Ya, kalau sudah ada yang ngelamar, orang tahu fulana cantik, akhlak, agama, taat, dilamar orang 1, 2, 3, 10 orang mungkin maju. Artinya kata Umar, kalau kalimatmu ini terucap, ada mungkin celah kejelekannya, bisa diarahkan, ada sesuatu yang mungkin kurang pantas untuk terucap. Namanya orang, mungkin terpleset lidahnya, atau saat emosi atau ini, kadang bicara ada beberapa melampaui batas, gak pantas terucap. Kalau gak ada yang dengar sebetulnya gak ada masalah kata Umar. Tapi kalau ada yang ngelamar itu kalimat, berabe. Fulan berkata begini, syof ini buktinya, ini rekamannya. Pantas enggak orang berkata begini, fulan sebagai fulan. Kamu akan dijelek-jelekkan. Dia akan punya bahan untuk menjatuhkan kamu. Fulan berkata begini, fulan berkata begitu. Ya, karena bicara kadang, ya mungkin orang berusaha mengontrol sedemikian rupa, tapi namanya perkataan. Layaknya orang awam bilang lidah tak bertulang. Kadang ada saja terlepas satu kata yang mungkin kurang pantas, mungkin ini. Makanya, oleh karena itu, sampai setingkat para ulama, masyaikh kita, itu gak ridho kajian mereka yang live seperti ini ditranskrip kemudian dicetak disebarkan. Padahal ya fiha fawaid, fiha ilm. Kadang mungkin karena semangat beberapa muridnya, dikumpulkan rekaman-rekamannya, kemudian ditranskrip, tertulis. Enggak, zaman sekarang gampang, masuk komputer, di print, masuk percetakan, keluar kitab. Dan beberapa kali diingkari oleh mereka, oleh para ulama. Karena beda. Saat orang bicara mungkin ada yang tadi keluar beberapa kalimat yang kurang tepat ini. Beda kalau mereka sendiri yang nulis. Kalau nulis teratur, ketika nulis bisa dibenahi, ini gak pantas dihapus, ini tepatnya bisa diganti, kata ini itu diajukan, diundurkan, bebas dia nulis. Tapi sedang bicara begini, ya kadang lepas, kadang ini, kadang ada candaan, kadang ada ini. Kalau di transkrip semuanya akan masuk. Apalagi terlebih kalau itu tanpa izin, karena sebagian mereka melakukan itu tanpa izin, langsung di transkrip, langsung dicetak dan keluar. Ya mungkin di pasaran untungnya besar, orang nunggu-nunggu dan cari karya imam fulan, syekh fulan, alim fulan. Tapi tadi tahrir wa tahqiq ilmi kadang kurang dalam penyampaian, kecuali kalau misalnya diizinkan, biasanya disodorkan dulu untuk dikoreksi. Setelah mereka koreksi dan mereka setujui, lain perkara. Ala kulli hal, kembali kepada tadi atsar Umar, kalau sudah perkataanmu itu ada yang ngelamar, diambil, ya sudah, tunggu saja akan dia keluarkan sekian permasalahan kepadamu. Qala wa anshadani Ali bin Muhammad al-Bassami, hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu falqaum andadun lahu wa khusumu. Mereka hasad pada seseorang kalau tidak mendapati apa yang didapati oleh orang itu. Begitulah orang yang hasad itu menjadi musuh dan tandingan, lawan bagi orang yang mereka hasati. Kadhara iril hasna qulna liwajhiha hasadan wa baghyan innahu ladamimu. Dan itu mirip seperti para madu istri yang beristri 2, 3, atau 4, ketika mendapati madunya jauh di atas dia secara ciptaan. Misalnya ini istri keduanya ini, misalnya masya Allah tinggi, cantik, putih, wah masya Allah sudah. Sementara dia mungkin ya, wajahnya mungkin pas-pasan atau hitam atau ini. Nah, maka mereka akan katakan kepada si madu ini, para istri lainnya, sebagai bentuk hasad dan baghinya, kamu itu jelek, anti itu jelek, wajahmu gak cantik sebetulnya. Padahal dia sendiri tahu lebih cantik dari dia. Ya hasad, gak mau terima, tidak mau mengakui kalau madunya ini lebih dari dia. Wa taral labiba muhassadan lam yajtalib syatmar rijali wa irduhu mashtumu. Kamu akan dapati orang yang baik ketika dihasati, dia akan menjadi bahan celaan. Orang yang hasad akan mengarahkan caci maki dan berbagai celaan kepadanya. Kehormatan dia yang menjadi taruhan. Walaupun orangnya sebetulnya enggak pernah mencela orang, enggak pernah menyakiti dia. Tapi hasad, mau dikata apa? Qala wa akhbarana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz, qala hadatsana Ahmad ibn Zuhair ibn Harb, qala haddathana Ghassan ibn al-Mufaddal, qala akhbarani Muhammad ibn Yazid an Yunus ibn Ubaid, qala qala ibn Sirin, kata Imam ibn Sirin, ma hasatu ahadan ala syai' minad dunya. Aku enggak pernah hasad kepada siapapun urusan dunia, karena fulan lebih kaya, bisa beli ini, bisa beli itu. Aku enggak pernah hasad. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduh ala syai' minad dunya wa huwa yasir ilal jannah. Karena kalau misalnya dia yang bersangkutan adalah ahlul jannah, karena dia orang soleh, orang yang bertakwa, maka bagaimana mungkin aku hasad kepada dia urusan dunianya, sementara dianya sudah mengarah dan menuju jannah. Betapa bodohnya orang, dia hasati orang, sementara yang dia hasati itu ahlul jannah, apalagi yang dia hasati urusan dunia. Wa in kana min ahli nar fa kaifa ahsuduh ala syai' min ad-dunya wa huwa yasir ila nar. Atau kalau misalnya fulan yang bersangkutan ahli nar, ya mungkin karena maksiat, karena dosanya, maka kata Ibnu Sirin, bagaimana mungkin aku hasad urusan dunia dia sementara dia penduduk neraka, ke neraka. Ini hasad kepada orang yang di neraka juga gak ma'gul, gak bisa diterima oleh akal. Maka hasad bagaimanapun juga akan tercela. Imma dia ahlul jannah, bagaimana mungkin kamu hasati sementara dia di jannah, hanya urusan dunianya kamu hasati. Atau dia di nar, lebih-lebih lagi kamu ingin seperti dia juga masuk neraka, hasad terhadap apa yang dia miliki. Itu yang Imam Ibn Sirin sebutkan. Qala Abu Hatim, kata Imam Abu Hatim, al-hasad min akhlaqil li'am. Maka hasad itu akhlak orang-orang li'am, orang-orang la'im, orang-orang biadab, rendahan, tidak punya kehormatan, orang-orang yang tidak mulia. Hanya mereka yang mau hasad. Watarkuhu min af'alil kiram, dan menjauh, meninggalkan hasad itu akhlaknya kiram, akhlaknya orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Walikulli harik mutfi, wanarul hasadila tutfa. Setiap api atau kebakaran, masyaallah alafiyah, masih bisa dipadamkan sebesar apapun apinya. Hatta itu kebakaran hutan segede itu bisa dimatikan dengan cara ini dan itu. Tapi api hasad enggak akan pernah bisa dipadamkan. Wal iyadzu billah. Enggak akan bisa dipadamkan, mengalahkan api sebesar apapun. Kalau sudah terbakar api hasad pada hati seseorang, sulit akan bisa padam. Terus dia akan hasad, dia akan senang dengan kejelekan orang yang dia hasati, dia akan tampakkan keburukannya, dia tutupi kebaikannya. Ila masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki lain. Wa minal hasad yatawalladul hiqd, dan dari hasad ini lahir dengki, permusuhan. Ini dari hasad. Sumber dan akarnya adalah hasad awalnya. Wal hiqd aslu syarr, dan kedengkian ini induk dari sekian banyak kejahatan. Wa man azmara syarra fi qalbihi anbatalahu nabatan murran madzaquhu nama'uhul ghaid wa thamaratuhun nadam. Dan orang kalau membiarkan itu pada dirinya, dia sembunyikan kejelekan, dalam hatinya, kedengkian dia kepada fulan, dia tanam dan dia biarkan subur dalam hatinya, akan menumbuhkan baginya tumbuhan yang rasanya akan sangat pahit. Ya, ini akan membuat dia terjatuh dalam banyak kejelekan, akhlak-akhlak, sifat-sifat buruk semua akan timbul pada dirinya. Nama'uhul ghaid, demikian tumbuh kembangnya dalam kalbu dia itu al-ghaid. Al-ghaid itu kejengkelan yang sangat, yang orangnya kalau ghaid ini tidak akan puas kecuali saat terlampiaskan kejengkelan dia kepada orang yang dia jengkeli, baru dia puas. Sebelum itu terjadi, dia gak akan pernah puas. Sebelum dia melihat orang yang dia hasati itu hancur, jatuh sejatuh-jatuhnya, dia tidak akan pernah puas. Dia gak akan pernah berhenti. Wa thamaratuhu nadam, maka buahnya kelak adalah penyesalan. Di saat sudah gak ada gunanya penyesalan, mungkin bahkan na'udzubillah sampai pada tingkatan dia berharap kematian orang yang dia hasati. Bagaimana fulan itu bisa mati? Bahkan dia bisa berbuat kedzaliman, entah dengan cara apa, dia ingin itu tertimpa padanya. Nanti sudah semua terjadi, yang ada hanya penyesalan. Mungkin dia gak mengira, gak menyangka hasad dia menyeret dia sampai sejauh itu. Nah, dari awal tidak dia potong, dari awal tidak dia matikan hasadnya, tidak dia perangi, tidak dia hentikan, tapi dituruti dan dituruti. Kata Syekhul Islam rahimahullah, begitulah orang kalau hasad, terutama hasad itu pada saingannya, pada saingannya yang satu jenis dalam segala hal. Maka pedagang akan hasad ya kepada pedagang, sama-sama pedagang, jenisnya sama, sama tijaroh, sama dalam perdagangannya. Fulan laku keras dagangannya, masya Allah, omsetnya sehari bisa 5 juta misalnya, keuntungan dia 2 juta. Sementara dirinya paling juga 200 ribu, hasad. Dia gak akan puas kecuali bagaimana jatuh itu fulan. Dia akan berusaha dengan hasadnya, dan kejahatan hasad itu ada, punya kemampuan jahat, punya kekuatan jahat. Seperti yang Allah sebutkan, makanya kita diperintah berlindung diri kepada Allah darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad saat dia hasad, karena bisa merusak. Dia punya kekuatan, kekuatan jahat, layaknya sihir, ini syaitan, punya kejahatan, punya kekuatan jahat. Kalau bukan Allah yang selamatkan, akan kena kepada orang. Walhasil, dia berusaha bagaimana orang itu pailit, ambruk, jatuh, rugi, dan tidak lagi bisa berdagang. sesama pedagang. Ya begitu yang lain, petani ya sesama petani. Hasadnya fulan banyak diminati orang, berasnya atau apa hasil tak kebunnya 1 hektar bisa menghasilkan sekian ton, sementara anak cuma sekian ton, hasad. Berusaha bagaimana itu gagal panen. Entah bagaimana cara dia sudah. Ya racuni dia ini, dia itu, walhasil. Ya begitu. Dalam setiap jenis saingan, di situ orang akan hasad. Maka termasuk di dalam agama pula, jenisnya sama, ilmu, hasad. A'udzubillah. Fulan, kok pinter? Kok bisa menguasai ilmu itu? Anak gak bisa. Dia hebat sekali dalam apa misalnya nahwu, usul fiqih, dalam ini, dalam ilmu itu. Sementara dirinya jauh ketinggalan, hasad. Berusaha bagaimana fulan itu hancur. Hatta dalam ilmu, hatta dalam agama. Wahakadha. Yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Sampai disebutkan bahwa kitab Ahkam termasuk yang paling bagus, paling sempurna dibanding yang lain adalah Al-Ilmam Fi Ahadithil Ahkam. Kitab itu disyarah, dan yang mensyarah yang disebutkan ulama paling bagus, syarah yang paling masya Allah dan lengkap dan ilmiah dan detail pembahasannya adalah kitab Al-Imam. Al-Imam Syarh Al-Ilmam karya Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala rahmah wasi'ah. Karena begitu bagusnya, dicari kitab itu di zamannya oleh tulabul ilm, oleh para masyayikh bahkan di zaman itu. Para ulama pada berkejar untuk mendapatinya. Di zaman itu ya belum ada percetakan. Yang ada nasakh. Nasakh itu apa ya? Nulis ulang gitu. Zaman itu hanya itu untuk memperbanyak. Jadi ditulis ulang. Istilahnya kayak fotokopi kan kalau zaman sekarang. Zaman itu enggak ada teknologi. Yang dilakukan nasakh. Ini kitab tinggal dikopi aja, ditulis ulang semua yang ada di situ. Nanti sudah jadi kopiannya, jadi satu nuskhah. Nanti dijual sekian. Nanti dinasakh lagi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka berlomba-lomba mereka untuk menasakh, untuk ngopi dari kitab itu. Walhasil karena jadi istilahnya viral dan kalau sekarang istilahnya best seller itu, walaupun tidak dijual belikan seperti itu, alhasil membuat hasad sebagian. Membuat hasad sebagian. Karena yang didengung-dengungkan, yang disebut-sebut adalah imam, imam, imam, imam. Syarahnya ilmam tadi. Ini hampir menutupi dan menyisihkan yang lainnya, enggak tersebut sudah. Manusia, Bani Adam, hasad sebagian mereka, hingga dikumpulkan sebagian harta, dibeli nuskho-nuskho yang ada, kopian-kopian yang sudah ada, dibeli kemudian dibakar, dihanguskan. sehingga disebutkan hanya tertinggal makhtutat, manuskrip aslinya tidak banyak. Ala kulihal hasad, tidak ada yang selamat darinya kecuali yang Allah selamatkan. Menimpa hampir ke setiap saingan. Setiap saingan dalam setiap jenis. Tadi, pedagang ya hasadnya akan kepada sesama pedagang, petani ya kepada sesama petani, thullabul ilm kepada sesama thullabul ilm, wahakadha. Maka kewajiban seorang hamba untuk berlindung diri kepada Allah, banyak-banyak doa agar diselamatkan dan dijauhkan dari sifat itu, hasad. Doakan baik kalau kamu mendapati hasad pada seseorang. Doakan baik, ya Allah mudah-mudahan Allah berkahi fulan, jaga dia ya Allah, nah, dari segala kejelekan. Begitu kamu melawan hasadmu, jangan kamu turuti bisikan hasad pada hatimu. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.